kau bukanlah cinta sejati. Mungkin aku takkan pernah mengerti hati yang tulus, setia yang indah, dan semua yang terjadi antara kita. Maaf untuk semua cara yang salah, itu hanya ikut membuktikan tiada yang lain dalam hidupku. Sungguh tak ada menyakitimu. Sebentuk hatiku buat kekasihku, mengiring rinduku yang selalu untuknya. Memang tak selalu ada yang terbaik dari juga dirinya. Namun ku yakin cinta ini takkan pernah salah. Ada yang lain dalam hidupku. Sungguh tak ada maksud untuk menyakitimu. Sebentuk hatiku buat kekasihku, selalu untuknya. Memang tak selalu ada yang terbaik dari diri ini dan juga dirinya. Namun ku yakin cinta ini takkan pernah salah. Selalu ada yang terbaik dari diri ini dan juga dirinya. Namun ku yakin cinta ini takkan pernah salah.